qala al-mu'allif al-hal. Pengertian al-hal ismun, isim. Yudkaru li bayani hay'atil fa'il. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il, keadaan pelaku, subjek pelaku fa'il. Awil maf'ul bih, atau menerangkan keadaan maf'ul bihnya, objek yang dikenai pekerjaan. Hina husulil fi'il, ketika terjadi perbuatan. Ketika terjadi perbuatan, bagaimana keadaan fa'il atau keadaan maf'ulnya. Yang menerangkan ini disebut adalah hal. Isim menerangkan, isim minasab menerangkan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bih ketika terjadinya fi'il, disebut dengan hal. Misal contohnya, ja'a Muhammadun ratiban. Datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Ketika Muhammad datang, keadaannya bagaimana? Apakah jalan kaki, terbang, berkendaraan? Datangnya apa? Dalam keadaan berkendaraan. Salla aliyun jalisan. Ali salat dalam keadaan duduk. Nah, menerangkan keadaan ketika Ali salat. Apakah dia berdiri, apakah duduk atau baring. Besoknya dalam keadaan duduk. Misalnya sakit, tidak bisa berdiri, duduk. Akalal waladu qa'iman. Anak kecil itu makan sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Menerangkan keadaan ketika dia makan, apakah duduk, tidur, berdiri, lari-lari. Terangkan dia makan dalam keadaan berdiri. Ini kurang bagus ini, kan, berdiri. Sebagai mengkiaskan dengan larangan minum berdiri. Makan juga dilarang karena dikiaskan dengan minum. Wa alamatu syahadnya sini apa? Qa'iman sebagai hal, jalisan raqiban sebagai hal. Semuanya menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih dalam contoh-contoh di sini. Menerangkan keadaan fa'il. Wa alaman tanda itu sebagai hal, isim sebagai hal, annya sudah waqu'uhu jawaban ni kaifa. Dia bisa jatuh sebagai jawaban kaifa. Bagaimana? Datang Muhammad. Bagaimana datangnya Muhammad? Berkendaraan. Salla Ali. Ali salat. Bagaimana salatnya Ali? Salatnya duduk. Dalam keadaan duduk. Ini tanda isim tersebut sebagai hal. Isim mansub sebagai hal. Ya, annya suluha. Wuku'uhu jawaban kaifa. Bisa jatuh sebagai jawaban kaifa, bagaimana. Wa syartul hal, dan syarat hal, isim yang dijadikan sebagai hal, an yakun nakirah, harus nakirah. Isim nakirah. Apa isim nakirah? Belum jelas. Mawdi'a li ghairi ayyana. Yang maknanya belum jelas, masih umum pada jenisnya, pada individunya. Kebalikan ma'rifah. Ma'rifah ma'udhi'ani syai'in mu'ayyan, digunakan sesuatu yang jelas, sesuatu tertentu. Nah, di antara syarat hal, isimnya harus nakirah, nah, tidak boleh ma'rifah. Ini asalnya, yang terkadang yang namanya qa'idah itu anal aghlabiyah. Namanya qa'idah anal aghlabiyah. Terkadang juga ada yang bentuknya ma'rifah tapi apa? Sebagai hal. Ditakwilkan dengan nakirah. Saya ja'a Ahmadu wahdahu. Kata Ahmad sendiri ini wahdahu. Zahirnya apa? Ma'rifah. Ditempatkan ke domir. Sebagai hal. Takdirnya apa? Munfaridah. Sendirian. Ya, pada asalnya dia apa dalam bentuk nakirah. Pada asalnya bentuk nakirah. Wa an yakuna sahibu ma'dan. Sahibnya adalah ma'rifah. Sahibul halnya ma'rifat sesuatu yang jelas. Mawdi'a li syai'in mu'ayyan. Apakah itu domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, menggunakan al, atau didofahkan ke salah satu dari yang telah lewat. Namun ada apa? Ja'a rajulun. Pada asalnya, hukum asalnya ma'arifah. Apa? kadang-kadang. Namanya qaida ma'alal aghlabiyah, kebanyakan. Karena tujuan memberikan khabar biasa untuk memberikan faedah. Tujuan menyampaikan khabar untuk memberikan faedah. Nah, kalau nakirah enggak jelas, enggak tahu faedah. Datang seorang berkenaan, siapa yang mau sih? Enggak sih. Ya udah, asalnya tujuan memberikan khabar untuk memberikan faedah. Kalau nakirah maka faedahnya kurang. Hal ada yang mufradah, ada yang murakkabah. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Contoh yang mufrad, shalal waladu jalisan, shalal waladani jalisain, shalal auladu jalisin. Ini hal mufradah. Contoh hal murakkabah, jal waladu yabki, ja'aliyun yamshi, la tashrabu anta qa'imun. Ini hal murakkabah, susun dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ini hal ada dua macam, ada yang mufrad, mufradah, ada yang hal murakkabah. Murakkabah dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah misalnya jal waladu yabki. Ya bagi jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal ja'al waladu fi'il wa fa'il, ya bagi fi'il mudhari' marfu' tajarrudi min an-nasib wal jazim wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa wal jumlah fi'liyah min al-fi'l wal fa'il fi mahalli nasbin mala hal. Jadi la tashrabu anta qa'imun, la manahi tashrab fi'il wa fa'il. Wa huwa wahaliyah, anta mubtada qa'imun khabar. Wala jumlah ismiyah wa anta qa'imun mubtada wal khabar fi mahalli nasbin mada hal, fi mahalli nasbin hal. Jadi hal ada dua macam, ada yang mufradah, ada yang murakkabah. Murakkabah baik dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'il. Al-qa'idah, qa'idahnya kata mu'allif, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifah. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifah. Semua jumlah yang jatuh setelah nakirah maka itu adalah sifat. Misal contohnya, awwaladin salihin yad'u lahu, akan salih mendoakan untuk. Jumlah fi'liyah yad'u lahu datang setelah nakirah, waladin salih. Waladin salih nakirah. Maka jumlah fi'liyah yad'u lahu fi mahalli apa? Mahalli jarin sebagai sifah. Sifah mengikuti apa? Mengikuti man, man'utnya. Man'utnya majrur, majrur juga. Marfu, marfu, mansub, mansub, sesuai dengan man'ut mausuf. Ini kaidah ya, setiap jumlah setelah isim nakirah dihukumi sebagai sifat. Kullu jumlatin waqa'at ba'da al-ma'rifah fiha hal, dan setiap jumlah jatuh datang setelah ma'rifah maka itu adalah hal. Contohnya ja'al waladu yabki. Ja'al waladu yabki. Yabki jumlah fi'liyah yabki datang setelah ma'rifah. Mana yang ma'rifah? Al-waladu. Ma'rifahnya dengan apa? Al. Nah, masukkan al. Nah, maka jumlah fi'liyah yabki ini sebagai hal. Fi mahalli nasbin hal. Kalau tidak pakai al, ja'a waladun yabki. Ja'a waladun yabki. Yabki sebagai apa? Sifat. Nah, sebagai sifat. Ketentuan-ketentuan hal, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Ini pada umumnya, kebanyakannya, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il seperti tadi, rakiban, jalisan qa'iman. Jadi dalam bentuk isim fa'il. Isim maf'ul misalnya raja'al muslimuna mansurina. Kamu muslim pulang dalam keadaan menang. Berikan pertolongan mansurina. Mansur ini isim maf'ul. Misalnya saya qara'atul kitaba maftuhan. Aku membaca kitab dalam keadaan kitabnya terbuka. Maftuhan isim maf'ul. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Kedua, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Dan saya akan laluan lagu qa'iman. Anak itu makan sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri. Ketiga, hal terdiri dari isim nakirah. Sedangkan sambul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Hal isim nakirah, sambul hal dari isim ma'rifah. Jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Nah, contoh misalnya, la tashrab ma'an harra. Ma'an haron. Ini ma'an haron. Kedua-duanya apa? Nakirah. La tashrabil ma'al harra. Kedua-duanya ma'rifah. Maka dia sebagai sifat, bukan sebagai hal. Dia hal, dia nakirah, sambil halnya ma'rifah. Kapan dua-duanya nakirah atau dua-duanya ma'rifah? Maka dia sebagai sifat, bukan sebagai hal. Kelima, hal harus mengikuti sahibul halnya dalam mudzakar atau muannats. Mudzakar atau muannats mengikuti sahibul hal. Sahibul hal mudzakar dia juga mudzakar, sahibul hal muannats dia juga muannats. Misalnya shadal waladu jalisan, al walad mudzakar, maka halnya juga mudzakar jalisan. Kalau sahibul halnya muannats misalnya shalatil bintu, maka halnya juga muannats jalisatan. Salatil bintu jalisatan. Kedua, mengikuti dalam mufrad mutsana atau jama'an. Mufrad mutsana atau jama'an. Tadi salal waladu jalisan, salal waladani jalisaini, salal auladu jalisina. Di hal mengikuti sahibul hal dari segi mufrad mutsana dan jama'an. Nah, jadi hal mengikuti sahibul hal pada dua dari lima. Pada dua perkara dari lima. Satu dari segi mudzakkar muannatsnya, dan satu lagi dari segi mufrad mutsana dan jama'ah. Tentang hal isim nasab yang ke-6. Ada yang belum jelas? Yang merokok masalah. Lantas satu dua alat koin. Sebulannya demit. Sebulannya ya anta demit satir fa'il. Nah, contoh di sini semuanya sebulannya dari fa'il. Hayatul fa'il. Kadang hayatul fa'il, kadangnya hayatul maf'ul bih. Namun contoh-contoh yang bawakan ma'alim di sini semuanya hal. Sebul halnya adalah fa'il. Ja'a Muhammadun salla 'alayyun akhir waladun dan seterusnya. Ya. Ini sifat setelah nakirah. Berarti ini ya ta'lamu. Ya rohnya mahal. Fi mahalli jar. Manotnya kan majrur. Sudah jelas ya, Bang? Akal tu apa? Akal tu apa? Barin yang bisa jadi dihukum sebagai hal. Akal tu apa? Makan dalam keadaan dingin. Ia bisa. Hal dari makhluk ini. Saya belahnya makhluk. Apa? Mufrodat atau makhluk? Mufrodat. Barjatan mufrodat. Mufrod. Yang murakab jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Yang murakabah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Masih ada lagi? Yang sudah tidak ada, nah, wajibul manzil. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu aja. Yang berarti jadi.